dapat tinggal di negeri ini, negeri yang aman, Makkah Mukarromah, Makkah Mukarromah. Naam. Kemudian juga negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anaknya. Apa maksudnya? Demi Nabi Adam dan anak keturunannya. Ini sumpah-sumpah Allah. Allah bersumpah dengan menyebutkan demi kota Mekah, naam, dan juga demi Nabi Adam dan anak keturunannya. Apa muksam alaihinya? Isi sumpah Allah tersebut, Allah menyatakan laqad, sungguh-sungguh khalaqnal insana fi kabad, sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Apa artinya kabad? Dalam keadaan susah payah. Ini salah satu tafsir. Artinya susah di dunia, susah di alam barzah, susah di akhirat, susah. Banyak halangan dan rintangan yang harus mereka hadapi. Tafsir yang kedua, fi kabad, apa maknanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk yang sempurna. Namun sayang, ternyata manusia tidak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga manusia itu sombong, bangga diri dan merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka tidak ada seorang pun yang menguasai dirinya, sehingga dia pun menghabiskan hartanya, kekayaannya dia belanjakan untuk memenuhi syahwatnya, untuk memuaskan hawa nafsunya, seraya menyatakan yaqulu ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan hartaku dengan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah manusia menyangka tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, yang melihatnya? Maka ikhwati fillah, pada subuh hari ini insyaallah kita akan lanjutkan apa yang telah kita baca pada subuh hari yang kemarin. Naam. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah manusia tidak menyangka bahwasanya ada yang memperhatikannya, yang melihatnya? Ayahsabu, naam. Yang kemudian Allah akan menghisab fi fi'lihi hadza, perbuatannya ini. Annallaha la yara, apakah dia menyangka bahwa Allah tidak melihatnya? Wa yuhasibuhu 'ala as-saghir wal kabir, bahwa Allah tidak akan menghisab perbuatan yang kecil maupun yang besar. Ikhwat fillah, Allah Maha melihat. Allah melihat perbuatan hamba, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Allah juga Maha mendengar, mendengarkan apa yang dia ucapkan. Bal qad ra'ahu Allah, bahkan sungguh Allah melihatnya. Wa hafidhu 'alaihi a'maluhu, bahkan Allah menjaga amalan-amalannya. Wa wakkala bihil kiram al-katibin, dan Allah menyerahkan urusannya kepada malaikat untuk mencatat perbuatan-perbuatannya, dan catatnya terjaga. Catatannya tidak ada yang dirubah-rubah, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Likulli ma amilahu min khairin wa syarrin, semua perbuatannya yang baik maupun yang jelek, semuanya tercatat rapi, terjaga. Summa qarrarahu bi ni'amihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan nikmat-nikmat yang dia telah berikan kepada manusia. Faqala, di mana Allah menyatakan alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuk manusia dua mata? Mata ini nikmat. Allah ingatkan bahwa kita telah mendapatkan nikmat, dikasih mata itu nikmat. Jangan banyak berkeluh kesah. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua mata? Wa lisanan, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu satu lisan? Lisan ini juga nikmat. Kita punya lisan, punya lidah, ini nikmat. wa syafatain, dan bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu wa syafatain, dua bibir, lil jamal, sehingga dengan adanya mata, dengan adanya lisan, dengan adanya bibir, manusia itu menjadi indah. Wal basar, sehingga manusia bisa melihat. Wan nutq, dan manusia itu bisa berbicara. Wa ghairi dzalika minal manafi' ad-dururiyyah fiha, dan sehingga manusia bisa mendapatkan berbagai macam manfaat yang mereka butuhkan dengan adanya mata, dengan adanya lisan, dengan adanya dua bibir. Sangat khair. Sangat banyak manfaatnya mata. Sangat banyak manfaatnya lisan. Kita bisa menyampaikan hajat kita, kebutuhan kita, berbicara dengan orang lain. Dengan dua bibir ini sangat banyak manfaatnya. Fahadhihi ni'amud dunya, semuanya ini nikmat-nikmat dunia. Sehingga kamu bisa mendapatkan berbagai macam nikmat dunia dengan adanya anggota-anggota tubuhmu ini. Mata, lisan, dan dua bibir. Ditambah lagi Allah kasih juga organ-organ tubuh yang lainnya. Kemudian Allah menyebutkan summa qala fi ni'amid din. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat agama. Allah beri juga kita nikmat yang berkaitan dengan agama kita. Apa itu? Allah menyatakan wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada manusia, an-najdain, dua jalan, ay tariqai al-khair wasyarr, kami tunjukkan ada jalan kebaikan, ada jalan kejelekan. Bayyana lahul huda minad dhalal, kami jelaskan kepada manusia petunjuk dari kesesatan. Warush minal ghay, kami jelaskan kepada manusia jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Ini nikmat dari Allah. Ketika seseorang diberi hidayah oleh Allah, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, tentunya kebaikanlah yang harus kita lakukan, jalan yang luruslah yang harus kita tempuh. Adapun kejelekan, kita tinggalkan. Adapun kebengkokan, kita jauhi. Fahadihi, maka semua ini adalah karunia al-jazilah, karunia yang besar, yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Taqtadi minal abdi ayyakuma bihukukillah. Yang seharusnya, konsekuensinya, seorang hamba menegakkan hak-hak Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, wajar. Karena manusia telah mendapatkan nikmat yang banyak. Nikmat dunia dikasih, nikmat agama dikasih oleh Allah. Semua fasilitas diberi oleh Allah. Ikhwati billah, sudah sepantasnya manusia memberikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yashkurullaha 'ala ni'amihi, dan manusia sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Wa alla yasta'in biha 'ala ma'asihi. Sudah sepantasnya manusia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan gunakan mata ini untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Tidak pula menggunakan lisan ini untuk fitnah, untuk dusta, untuk ghibah, untuk menyakiti saudaranya. Jangan gunakan lisan ini untuk perkara-perkara yang maksiat yang Allah larang. Jangan gunakan bibir ini untuk mencemooh, untuk menghina, merendahkan orang lain dan yang lainnya. Walakin, akan tetapi, hadzal insan, manusia ini, lam yaf'al dzalik, mereka tidak melakukan yang demikian itu. Dia tidak memberikan hak-hak Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk maksiat, untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan, untuk menimbulkan fitnah. Lisannya digunakan untuk berdusta, memfitnah, mengadu domba, menghibai orang lain dan yang lainnya. Maka Allah ingatkan, maka Allah peringatkan, di mana Allah menyatakan falaqatahamal aqabah. Maka apakah tidak sebaiknya harta yang Allah berikan kepadamu, nikmat yang Allah berikan kepadamu, kamu gunakan untuk menempuh jalan yang sulit? Alangkah bagusnya harta yang Allah berikan itu bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bangga-banggaan, membeli barang-barang mewah. Alangkah bagusnya kamu gunakan harta yang kamu miliki untuk menempuh jalan yang sulit dan mendaki yang terjal. Maksudnya apa? Alangkah bagusnya kamu gunakan hartamu untuk memerdekakan budak, membantu budak yang berupaya untuk melepaskan dirinya dari perbudakan. Alangkah bagusnya harta yang kamu miliki kamu gunakan untuk memberi makan anak yatim, membantu memberi makan orang miskin. Maka Allah menyatakan falak tahamal aqabah, apakah tidak kamu menempuh jalan yang sulit? Ayat artinya lam yaktahimha wa ya'biru 'alayha li'annahu muttabi'un li syahwatihi. Namun ternyata manusia itu tidak menempuh jalan tersebut, tidak melewatinya. Kenapa dia tidak mau melewati jalan yang sulit, yang terjal? Kenapa tidak mau menggunakan hartanya untuk membantu fuqara wal masakin? Tidak mau membebaskan budak. Kenapa? Li'annahu muttabi'un li syahwatihi, karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa, dia lebih suka memenuhi hajat dirinya, berbangga-bangga, nah, memuaskan hawa nafsunya dengan harta yang dia miliki. Wa hadhil aqabah shadida alaih, maka menempuh jalan yang sulit, yang mendaki, berat bagi dirinya. Memerdekakan budak berat baginya, membantu fuqara wal masakin berat baginya. Malas, enggak mau dia, enggak peduli dengan fuqara wal masakin, dengan anak yatim, tidak peduli. Summa fasara hadhihi al-aqabah, kemudian Allah tafsirkan aqabah adalah faqquraqabah. Aqabah adalah faqquraqabah, yaitu memerdekakan seorang budak dari perbudakan. Bi'atqiha au musa'adatiha ala ada'i kitabatiha, atau minimalnya kalau tidak bisa memerdekakan budak, minimalnya membantu budak tersebut supaya mampu memerdekakan dirinya sendiri. Bisa jadi budak tersebut memiliki harta kurang untuk menebus dirinya supaya bebas dari perbudakan, maka bantulah, berikan hartamu kepadanya supaya dia bisa membebaskan dirinya. Itulah jalan yang mendaki. Sulit memang, tetapi itu adalah jalan yang Allah ridhoi, sehingga hartamu akan bermanfaat untuk dirimu sendiri pada hari kiamat nanti. Semoga kamu pun dibebaskan dari azab neraka. Bebaskan budak atau bantu budak supaya dia terbebas dari perbudakan. Wa min babil aula, dan termasuk yang lebih utama, yaitu fikakul asir al muslim indal kuffar, yaitu membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ketika terjadi pertempuran, Dan ternyata ada di antara kaum muslimin yang ditawan, disekap, dipenjarakan menjadi jaminan. Maka hendaklah kamu bayar, kamu tebus, supaya kaum muslimin tersebut terbebas. Ini termasuk rokobah. Ini termasuk iqtahamal aqobah. Berarti kamu telah menempuh jalan yang sulit, yang terjal, yang mendaki. Tempuhlah jalan ini. Semoga kamu pun diselamatkan oleh Allah. Selamat dari azab an-nar. Jalan yang mendaki, yang sulit, yang terjal adalah au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Kemudian Allah menyebutkan juga termasuk di antara jalan yang mendaki. Jalan yang mendaki yang pertama yaitu memerdekakan budak atau membantu budak untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan. Yang kedua, yang namanya iqtahamal aqabah, menempuh jalan yang sulit, yang terjal, yang mendaki adalah memberi makan pada hari kelaparan. Ayat artinya maja'atun syadidah, ketika terdapat bencana kelaparan, kelaparan yang sangat, bi ayyut'ima waqtal haja ashadun nas hajatan, yaitu memberi makan pada waktu manusia sangat membutuhkan makanan. Biasanya manusia ketika penceklik, nam, harga barang naik, maka jadi aji mumpung, ditimbun barang-barang makanan pokok tersebut, ditimbun supaya semakin melambung harganya. Ketika sudah tinggi harganya, baru dia jual. Kebanyakan manusia demikian. Tapi alangkah bagusnya ketika harga naik, BBM naik, dan juga bahan pokok naik, justru kamu jual dengan harga murah atau yang standar, atau kamu gratiskan, itu lebih baik bagimu. Itu adalah jalan yang berat, itulah aqobah, itulah jalan yang mendaki, yang Allah juga akan mudahkan urusanmu nanti pada yaumul kiamah. Itu termasuk iqtahamal aqobah, menempuh jalan yang terjal. Yang ketiga, selain memerdekakan budak, selain memberikan makan ketika musim penceklik, termasuk iqtahamal aqobah adalah yatiman dza maqrabah. Memberi makan, menolong anak yatim. Lebih-lebih anak yatim itu ada hubungan kerabat denganmu. Jami'an baina kaunihi yatiman faqiran dza qarabatin, sehingga terkumpul padanya, sudahlah dia anak yatim, miskin, ditambah lagi dia masih ada hubungan kerabat denganmu, bisa jadi dia keponakanmu. Alangkah bagusnya engkau menempuh jalan yang mendaki, yang terjal, yaitu engkau bantu sanak kerabatmu sendiri. Bukankah dia anak yatim, anak adikmu, anak kakakmu, atau yang lainnya, dia masih kerabat kamu, sanak kamu, saudara kamu. Daripada kamu gunakan hartamu untuk berpoya-poya, bangga-bangga, memenuhi syahwatmu, lebih baik kamu membantu anak yatim, fuqara wal masakin, lebih-lebih yang ada hubungan kerabat denganmu. Bantu adikmu, bantu kakakmu yang miskin, itu lebih baik daripada kamu berpoya-poya. Au miskinan zamat sarabah, atau orang-orang miskin yang tidak, dia tidak ada hubungan kerabat denganmu, tetapi zamat sarabah, dia sangat kesusahan, miskin, fakir, qad laziqa bitturab min alhajati wadarurah, yang sangat butuh bantuan, sampai-sampai dia sudah menyentuh tanah, sampai-sampai bahkan di antara mereka makan tanah. Saking laparnya, saking butuhnya dia bantuan, saking butuhnya bantuan, maka hendaklah kamu bantu mereka. Jangan berpoya-poya, jangan bangga-bangga dengan membeli barang-barang mewah, padahal tetanggamu, Nah, masyarakatmu, saudaramu dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sangat butuh bantuanmu. Summa kana minal ladzina amanu. Kemudian Allah menyebutkan. Dan adapun orang termasuk orang-orang yang beriman adalah qulubihim. Artinya beriman di sini yaitu beriman dengan hati mereka. Beriman dengan hati mereka bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Beriman bahwasanya rezeki yang dia dapat itu semuanya dari Allah. Ini ujian dari Allah. Sehingga dia kerjakan, dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Amanu bi qulubihim bima yajibul imanu bih. Dia beriman dengan perkara-perkara yang wajib dia imani. Beriman dengan Al-Quran, beriman dengan para Rasul, para Nabi, beriman dengan takdir, beriman dengan kitab, beriman dengan yaumul kiamat. Wa amilus salihat. Dan mereka beramal dengan amalan soleh. Bijawarihim. Dia beramal dengan amalan soleh dengan anggota tubuh mereka. Mingkuli koil. Kaul. Mingkuli kaulin. Mereka beramal soleh dengan lisan-lisan mereka, dengan ucapan mereka. Wa fi'lin. Dengan perbuatan yang wajib atau mustahab. Apakah perkara itu wajib atau sunnah? Dia kerjakan. Dia bantu. Dia tolong. Dengan tangannya, dengan kakinya. Dia bantu bawakan barang saudaranya, orang-orang yang miskin. Dia hibur orang anak yatim yang dapat musibah. Naam. La ba'sa tuhurun insyaAllah. Dia ucapkan kepada orang yang sakit. Dia hibur kepada orang yang ditimpa musibah. Nah, dengan ucapan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan memberikan kabar gembira dengan kata-kata sabar. Apakah perkara itu wajib atau sunnah? Yang jelas dia beramal soleh dengan anggota tubuhnya, bahkan dengan hartanya. Itulah orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dengan hatinya. Kemudian dia buktikan keimanannya dengan amal soleh. Di mana anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal soleh. Apakah amal soleh itu dilakukan dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, maupun dengan hartanya dia kerjakan. Itulah orang-orang yang beriman. Wa tawasaw bis sabr. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang saling menasehati dengan kesabaran. Dan kita sudah tahu. Sabar itu ada tiga. Pertama, ala tu'atillah. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Terus menerus istiqomah sampai mati. Berat memang melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi sabarlah. Terus bersabar. Kokokkan kesabaranmu. Nah, terus taat kepada Allah Ta'ala sampai mati. Sabar ala ta'atillah wa an ma'siyatillah. Sabar yang kedua yaitu bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Artinya bersabar jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Tahan hawa nafsu. Sabar ya akhi. Tahan. Tahan lisanmu. Tahan tanganmu. Tahan kakimu. Tahan auratmu. Tahan, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkanmu. Sabar saja. Memang sakit itu pedih. Nah, miskin itu menyakitkan. Sabar saja. Toh dunia ini enggak lama lagi. Umur kita juga tinggal berapa tahun lagi. Sabar. Hadapi saja dengan ridho dan takdir Allah. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Wala aqdarillah. Bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Walaupun takdir itu mu'limah yang menyakitkan. Biayyahussa ba'duhum ba'dan ala inqiyadi lidhalik. Dengan saling menghasung sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Untuk tunduk terhadap apa yang Allah takdirkan. Tunduk dengan apa yang Allah perintahkan. Tunduk dengan apa yang Allah Nah, tunduk dengan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang, maka tinggalkan. Wal ityanu bihi kamilan munsharihan bihi sadr wa mutma'inna bihi nafs. Dan kerjakan dengan sempurna apa yang Allah perintahkan. Taat dengan sempurna. Kerjakan perintah Allah dengan sempurna dalam keadaan lapang dada. Sabar, jangan ngomel. Yo, sabar. Tapi masih ngomel. Sabar tapi lapang dada. Tidak bermaksiat, lapang dada. Melakukan ketaatan, lapang dada. Menerima takdir menyakitkan, lapang dada. Mutmainna bin nafs, dalam keadaan jiwanya tenang, udah jalani aja. Mengalir begitu saja. Kerjakan saja perintah Allah. Tinggalkan maksiat, ya tenang saja. Hatinya tenang. Menerima apa yang Allah takdirkan, tenang. Itulah orang-orang yang beriman. Selain dia beriman yang dibuktikan keimanan dengan amal soleh, dan juga dia saling mewasiati satu dan yang lainnya untuk saling sabar. Wa tawasau bil marhamah, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang saling berwasiat untuk berkasih sayang. Udah, maafkanlah. Sayang dengan dia, kasihan dia. Itulah orang-orang beriman yang saling mewasiatkan satu dan lainnya untuk berkasih sayang lil khalqi, kepada makhluk. Sayang kepada kepada hewan, tidak menzaliminya, bahkan menolongnya, apalagi kepada manusia. Min i'ta'i muhtajihim, dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa ta'limu jahilhim, mengajarkan apa yang mereka tidak tahu. Wal qiyamu bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuh, dan memberikan apa yang mereka butuhkan dari berbagai macam sisi. Bantu dia, tolong dia, mudahkan dia. Tunjukkan rasa kasih sayangmu kepadanya. Wa musa'adatihim 'alal masalihid diniyah wad dunyawiyah, dan kamu bantu mereka untuk agar supaya mereka mendapatkan berbagai macam kemaslahatan, baik kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan agamanya. Ajarkan dia membaca Al-Qur'an. Sampaikan kepadanya na'am hadis-hadis Rasulullah. Ajak dia untuk hadir di majelis ilmu. Sampaikan faedah-faedah ilmiah. Tunjukkan kepadanya bagaimana supaya dia maju dunianya, maju usahanya, sukses na'am dunia dan akhiratnya. Saling menasihati untuk saling menyayangi. Bisnismu seperti ini keliru, yang benar ini seperti ini. Catat penghasilannya, jangan makan modalnya. Yang dia pakai itu hasilnya saja, modalnya jangan dipakai. Nanti tidak punya usaha, habis modalmu gak bisa usaha lagi. Bimbing dia, bantu dia, tolong dia. Agar bahagia dia di dunia dan juga di akhirat. Ajak dia taklim, ajak dia untuk beramal soleh, ajak dia ta'awun ala birri wa taqwa. Itulah orang-orang yang beriman. Wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, di mana dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia senang sukses, maka dia juga senang saudaranya sukses. Dia senang maju, maka dia senang juga saudaranya juga maju dalam usahanya, dalam ilmunya. Dia senang dirinya bisa menghafal Al-Qur'an, dia ajak saudaranya juga untuk supaya dia senang juga kalau saudaranya bisa menghafal Al-Qur'an. Wa yukrahu lahum ma yukrahu li nafsihi, dia tidak suka, dia benci terjadi perkara-perkara yang kepada saudaranya, apa yang dia tidak suka terjadi pada dirinya. Dia tidak suka dirinya bangkrut, dia tidak suka dirinya na'am celaka, dia tidak suka dirinya rugi, dia juga tidak suka di saudaranya rugi, saudaranya bangkrut, saudaranya celaka. Ulaika alladzina qamu bihadzal awsaf, mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat ini. Satu, enam, memberi makan orang, memerdekakan budak. Dua, memberi makan orang miskin, orang yang susah pada hari kesulitan. Tiga, menyayangi anak yatim, baik yang ada hubungan kerabat ataupun tidak. Empat, memberi, menolong orang miskin. Kemudian ditambah lagi dia beriman kepada Allah, tambah lagi dia beramal dengan amal soleh, ditambah lagi dia sabar dengan tiga macam bentuk sabar. Kemudian ditambah lagi dia saling menasihati untuk saling menyayangi. Mereka itulah kata Allah, ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan kanan. Alladzina wafaqahumullahu li'anam diktihami hadil aqabah, mereka itulah orang-orang yang mendapat taufik menempuh jalan yang sulit, jalan yang mendaki, jalan yang terjal. Berani dia sabar, mampu dia sabar, mampu dia mengucapkan kalimat sabar, saling menasehati dengan saudaranya untuk sabar, saling menasehati dengan saudaranya untuk saling menyayangi. Mereka itulah orang-orang yang mendapat taufik dari Allah, yang menempuh jalan yang mendaki, jalan yang sulit, yang terjal. Allah sebutkan, ulaika ashabul maimanah, mereka lah golongan kanan, yang tentunya dia akan mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kanan sehingga dia bahagia. Li'annahum adau ma amarallahu bihi min hukukihi wa hukukil ibadihi, karena sesungguhnya mereka telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, memberikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Perintah Allah dia kerjakan, dia tauhidkan Allah, sunnah Rasulullah dia kerjakan, dan para hamba dia bantu, dia tolong, dia nasihati, dia ajarkan. Wa taraku ma nahu an, dan dia meninggalkan apa yang dilarang darinya. Wa hadza unwalus sa'adah wa alamatuha, dan ini tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba dan ciri-cirinya. Seorang hamba menjadi orang yang bahagia, tanda-tanda orang yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang mereka beriman. Kemudian wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di atas kesabaran. Dan wa tawassaw bil marhamah, wa tawassaw bil marhamah, dan saling menasihati untuk berkasih sayang. Ini adalah tanda-tanda orang yang bahagia di akhirat nanti. Dialah ashabul maimanah, dialah golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina, adapun sebaliknya orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan apa yang Allah perintahkan, tidak membenarkan Allah. Ya walladzina kafaru bi ayatina, dan adapun orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah, bi annabadhu hadhil umur wara'a zuhurihim, yang mereka mencampakkan ayat-ayat kami di belakang pundak mereka, artinya dia cuek, enggak peduli dengan perintah Allah Ta'ala. Falam yusaddiqu billah, dan dia tidak beriman pada Allah, tidak membenarkan Allah. Wala amanu bihi, dan tidak beriman dengannya. Wala amilu salihah, dan mereka tidak beramal dengan amalan saleh. Wala rahimu ibadallah, dan mereka tidak menyayangi hamba-hamba Allah. Maka Allah menyatakan, hum ashabul mash'amah, mereka itulah golongan kiri, yang tentunya pada yaumul kiamah nanti akan mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kirinya atau dari belakang punggungnya, sehingga dia teriak bahwa dia adalah orang yang celaka. Walladzina kafaru bi ayatina, dan adapun orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, hum ashabul mash'amah, mereka lah golongan kiri, alaihim narum mu'sodah, bagi mereka neraka yang mu'sodah. Apa artinya mu'sodah? mughlaqah, terkunci, tertutup. Fi amadim mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang, qad madat min waraiha, yang berada di pintu-pintu neraka, sehingga mereka tidak bisa lari, tidak bisa kabur dari neraka. Li'alla tanfatihu abwabaha, sehingga tidak bisa membuka pintunya. Ada tiang-tiang yang panjang yang menjulur di pintu-pintu neraka. Hatta yakunu fi dayyiq, sehingga mereka berada di tempat-tempat yang sempit. Wa hum wasyiddah, dan mereka dalam keadaan yang sulit. Wal'iyadzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari neraka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam jannah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwat fillah tafsir di dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamin Mannan karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari surat Al-Balad ini. Nah, hendaklah harta yang kita miliki, nah, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk banyak-banyakan, bukan untuk perkara-perkara maksiat, tapi gunakan harta itu di jalan Allah. Karena harta yang kita gunakan di jalan Allah itu sama halnya kita sedang berdagang, dan pasti akan memperoleh laba, keuntungan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Gunakan harta yang kita miliki di jalan Allah, dan kemudian jangan lupa berikan pada orang yang berhak, kepada anak yatim, orang miskin, orang yang susah, orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian bersabarlah, sabar dengan apa yang Allah takdirkan, sabar jangan sampai bermaksiat kepada Allah, sabar mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kerjakanlah semampu kalian, istiqomah terus menerus. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul apa? Mai mana? Jangan sampai kita termasuk ashabul mash'amah. Jangan sampai termasuk orang-orang yang celaka. Golongan kiri yang mereka tidak beriman, tidak sabar, dan tidak menggunakan hartanya di jalan Allah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.